Kadang-kadang kita tuh suka pengen dipuji, saking pengen dipuji sampai membohongi diri. Kita pengen kelihatan banyak uang, segala dianyuk, maksudnya dianyuk tuh dicicil, ya apa? Di piutang, maaf para pemirsa ya. Semua dicicil dan kita ingin ini tuh kelihatan keren, capek padahal. Atau misalkan kalau ingin kelihatan tinggi badan kita, jadi jinjit tiap hari pegel sampai ke seleo. Capek sekali keinginan dipuji orang lain. Padahal yang paling enak itu adalah kita itu jujur kepada diri sendiri. Segini adanya Allah nitipkan. Ya, nah makin kita tahu siapa diri kita, makin kita tahu kekurangan kita, nanti kita makin enak menyikapi orang lain tuh. Misalkan kita dipuji, wah kamu pinter, padahal kita tahu ya, ya Allah